Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan kembali pembahasan ingkang kependet saking kitab Tauhid. Kita masuk melebat bab ingkang nomor 3. Kita bersandar untuk mendapatkan surga, bersandar semata-mata kepada amal kita, sehingga kita akan tahu persis sehebat apapun amal yang kita lakukan, jangan pernah seorang muslim dia kejangkitan penyakit ujub dan sombong karena amal yang telah dilakukan. Karena amal yang dimiliki itu bukan menjadi penentu dia dimasukkan ke dalam surga. Harga amal dia sehebat apapun itu tidak menjadi, itu bukanlah, tidak bisa dipakai untuk membayar surga. Sehingga jangan sampai ada orang yang mereka sombong dan angkuh dengan amal yang dia lakukan. Sombong dan angkuh sendiri akan bisa menghapuskan amal seseorang. Tapi hendaknya seorang dia untuk mendapatkan surga itu bersandarnya kemana, ikhwan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tetap dedeplenya, dia betul-betul merengeknya, bersandarnya itu kepada Allah sang pemilik rahmat, sang pemilik keutamaan, karunia, agar Allah mencurahkan kepada kita rahmat dan karunia untuk kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Sehingga kita di satu sisi kita tidak pernah memandang amal kita ini layak kita untuk mendapatkan surga, karena sifat apapun amal kita tidak akan pernah bisa untuk membayar surga. Sehingga jangan sampai kita sombong dan angkuh dengan amal yang kita miliki. Ini yang akan mengajarkan kita tawadhu. Tawadhu terhadap Allah maupun tawadhu terhadap para hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan mengajarkan kepada kita tidak perlunya beramal. Oh, kalau itu lain lagi pembahasannya. Kalau ini pembahasannya pada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala berbicara bahwa amal itu adalah sebab Allah memasukkan orang ke dalam surga. Tapi amal itu bukan harga surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang dimasukkan ke surga itulah balasan bagi orang yang mereka beramal. Itulah balasan bagi orang yang mereka beramal. Adkhalallahul jannata ala ma kana minal amali. Allah masukkan seseorang ke dalam surga sesuai dengan kadar amal dia. Sehingga bukan berarti mengajari kita untuk tidak beramal, tidak perlu beramal, karena toh masuk surga itu dengan yaitu rahmat dan karunia Allah taala. Bukan begitu, tapi justru ini adalah juga mengajari kita wajibnya kita beramal. Takkah sebab amal itu Allah jadikan sebagai sebab orang untuk masuk ke dalam surga, tapi amal itu bukan harga surga. Sehingga jangan pernah kita ini yaitu memandang amal kita ini besar, hebat, sehingga angkuh dan sombong dengan amalnya. Tapi untuk kita mendapatkan surga, mau tidak mau harus beramal. Paham gak? Coba ulangi gimana? Kesimpulannya bagaimana? Kalau paham harus bisa mengungkapkan. Gimana? Kenapa? Karena surga amal itu Kok harus beramal? Kenapa? Allah menjadikan beramal itu sebab untuk dimasukkan ke surga, sehingga mau tidak mau kita wajib beramal. Tapi kita tidak boleh sombong dan angkuh dengan amal dan bersandar kepada amal, sebab amal bukanlah harga untuk mendapatkan surga, tapi untuk mendapatkan surga semata-mata dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Niki kedah yeni difahami. Bapak sekalian, barang siapa yang dia mengamalkan tauhid dengan sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, apalagi menjadi harapan yang sangat istimewa setiap muslim. Karena hisab apalagi adab itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Orang dihisab saja belum diazab, hisab itu sudah merupakan azab tersendiri. Sehingga dikatakan man husiba udzib. Barang siapa dihisab maka dia terazab. Cara membayangkan penjenengan tereng di penjara, tereng ditangkap di penjara, ning pun dihisab KPK sangang jam. Pripun niku rasane? Ya adem panas. Itu rasanya sudah karuan greges-greges. Walaupun belum tentu dia dijebloskan dalam penjara, tapi diteliti semua apa yang dia miliki, diteliti, diaudit total, sehingga diusut dari mana, kemana, itu semuanya diusut, sehingga betul-betul membuat capek, lelah, dan adem panas, mboten kantenan, rasani pun, dia dalam suasana yang betul-betul, kayak diaduk-aduk, mboten karuan. Ini adalah orang yang mereka dihisab, belum diadab, belum diadab. Sedangkan nyun ngapunten, seringan-ringan azab itu kedua telapak kakinya itu dijilat oleh jilatan api jahanam, utaknya umep, otaknya itu mendidih. Bapak sekalian, apalagi kalau cerita-cerita tentang azab di jahanam. Mereka dikasih minum min ma'in hamim sodid. Ngapunten nek nembe ngunjuk napa nembe dahar. Min ma'in hamim, air panas yang mendidih. Nek pengen nyobi, terus ampun dipraktekne iki. Nek anjing nyobi toya sing nembe mumpal-mumpal, toya godhokan mumpal-mumpal langsung duyup. Ing ketel niku sing mumpal-mumpal langsung duyup. Resiko tanggung piyambak nih. Mimmain sodit, air nanah cu kental. Nek pengen nyopi nggih, nek pas enten sing udunen nembe menteng-menteng disudet, terus dipelotot, dilebok ini cangkir, disusrup, pripun rasane nggih. Niku mukadimah nek pengen nyicipi ini adab jahanam. Lah sekalian, sehingga orang yang mereka masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, niki super istimewa. Lah sekalian, orang di dalam mentahkik tauhid, dalam mempraktekkan tauhid, mewujudkan tauhid, itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Orang yang bertauhid tapi masih melakukan berbagai macam kedzaliman-kedzaliman, niku mencampurkan tauhidnya tidak sempurna, masih dia melakukan berbagai macam kedzaliman-kedzaliman. Kedzaliman non syirik. Sebab dalilkan tentiko atau sehingga kita yang kita aturakan dolim kepada Allah utetipun kufur syirik, dolim kepada manusia atau orang lain, dolim kepada diri kita sendiri. Ah, di antara ahli tauhid ada yang bertauhid, artinya sudah betul-betul menyembah selain Allah Taala, tapi dia masih melakukan berbagai macam kedzaliman-kedzaliman kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri wujudnya maksiat. Kepada orang lain, apakah menahan haknya orang atau merampas haknya orang, ini termasuk kezaliman-kezaliman terhadap yaitu orang lain. Nah, ini akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia meninggal dalam kondisi belum bertaubat dari semua kezaliman-kezaliman tersebut, tahta masyiatillah, nasibnya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah mengampunkan berarti ya dia dirahmati Allah Ta'ala, keuntungan besar. Kalau Allah tidak mengampunkan berarti dia harus diazab dulu, yang walaupun kemudian nanti dengan tauhidnya dia dikeluarkan dari jahanam. Niki kan sebab dengan istilah jahannamiyun, mantan-mantan jahanam, orang yang mereka dimasukkan ke surga setelah sebelumnya diazab di jahanam. Mantan qanit walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim itu satu ummatan, kana ummatan, adalah umat. Dua, qanitan lillah. Ketiga, hanifan. Keempat, walam yakun minal musyrikin. Ada lagi yang kelima, ini syakiran li an'umillah. Allah SWT dikatakan sungguhnya Nabiullah Ibrahim itu, Ibrahim dikenal dengan istilah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sebab dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu sangat banyak yang menjadi nabi, sehingga dikatakan Abul Anbiya karena anak turunnya itu banyak yang jadi nabi. Nabiullah Ibrahim memiliki putra yang pertama sinten? Ismail. Dari istri yang namanya siapa? Hajar. Kemudian dari istri yang pertama Sarah punya anak Ishak. Duluan mana hamilnya Sarah dengan Hajar? Duluan Hajar. Padahal ini Hajar ini asalnya adalah istri pemberian Sarah. Sarah memberikan kepada Ibrahim budak yang kemudian menjadi istri. Tapi ketika Hajar ini hamil, justru Sarah cemburu berat. Jadi cemburu niku biasa terjadi pada ibu-ibu, ibu sepun apa ibu nom, dia tetap biasa cemburu. Ya, kecemburuan. Yang kemudian dari Hajar melahirkan Ismail. Dari Sarah melahirkan Ishak. Dari Ishak ini turun lagi anak namanya sinten? Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Israel itu dalam bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah, orang yang sangat taat. Dari Yakub ini turun yaitu siapa? 12 anak, di antaranya Yusuf dan yaitu saudara-saudaranya. Kemudian dari ini turunlah namanya, ini semuanya anak-anak Yakub namanya Bani Israel, sehingga terus mengembang-mengembang menjadi sangat banyak. Dari keturunan Ismail kemudian turun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga posisi Nabiullah Ibrahim sangat strategis. turun dari beliau, yaitu para Nabiullah alaihi salatu wasalam yang sangat banyak, sehingga dikenal dengan istilah Abul Anbiya. Sehingga Yahudi mengeklaim Nabiullah Ibrahim, Nasrani mengeklaim Nabiullah Ibrahim, musyrikin mengeklaim Nabiullah Ibrahim. Tapi Allah melepaskan Ibrahim dari semua klaim-klaim orang-orang yang tidak layak menisbatkan diri kepada Nabiullah Ibrahim. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin hanifan musliman wama kana minal musyrikin. Ibrahim itu adalah, Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi adalah hanifan musliman, orang yang tutul hanif, condong kepada al-haq, seorang muslim yang tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Sehingga ayat ini sekaligus Allah melepaskan Ibrahim dari penisbatan Yahudi kepada Ibrahim, penisbatan Nasrani kepada Ibrahim, dan juga dari klaimnya orang-orang musyrik kafir kepada Nabiullah Ibrahim, karena orang musyrik Quraisy pun juga menisbatkan pada Ibrahim, karena memang Ka'bah yang di depan mata mereka itu adalah, mereka yakini adalah bangunan Ibrahim, dan agama yang dihidupkan mereka dianggap yaitu warisan agama Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang kemudian ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya anak turun Nabiullah Ibrahim dari jalur Ismail, yang kemudian datang membawa agama kakek moyangnya Nabiullah Ibrahim, agama tauhid, tapi oleh orang musyrikin Quraisy justru dituduh sesat, orang yang sesat. Niki sama persis kasusipun mengke, orang mengeklaim pengikut Rasulullah Muhammad SAW, bahkan klaimnya itu klaim berat, tetapi praktek-praktek hariannya itu, cerminan ajaran Nabi itu sangat minim, sangat minim, malah amburadul, mboten karuan, mboten genah. Pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Muhammad blusukan teng gereja, pengikut Muhammad malah tumpengan teng gereja, pengikut Muhammad malah ibarat itu sungkem kalih pastor, pengikut Muhammad malah gendong salib, pengikut Muhammad gereja-gereja dijogo ketat, diamankan, malah mensukseskan acara-acara musyrikin, mengawal yaitu acara-acara syirik dan kufur, dan mengklaim itu pengawal Muhammad, itu ada apa, pengikut Muhammad. Lalu datang orang, mereka mendakwakan tauhid dengan dalil jelas Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman para sahabat yang bisa dibuktikan secara ilmiah, kemudian dituduh sesat. Persis seperti keadaan Rasulullah SAW ketika membawa agama Nabiullah Ibrahim, tapi oleh orang musyrikin Quraisy malah dituduh sesat, pemecah belah umat, tidak layak hidup di bumi Mekah, pengennya dicutat supaya tidak ada lagi di Mekah. Mas kalian, ini perjalanan dakwah Rasulullah SAW, dan akan seperti itu pengikutnya di ini satu saat. Sekalian, Ibrahim adalah nabi yang dikenal dengan Abul Anbiya, dan ajarannya adalah sama dengan semua nabi yang lainnya, yaitu ajaran tauhid. Kemudian Allah katakan inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim itu adalah umat. Umat, para ulama sekalian, umat itu ada beberapa makna. Agama, sekelompok orang, kemudian imam, imaman. Ibrahim adalah seorang imam, satu orang, tapi derajatnya adalah derajat umat, kualitasnya kualitas umat. Dan Ibrahim mencapai derajat imam, yang penting sekalian, apa yang mengangkat Ibrahim ke derajat imam? Allah katakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka sebagian di antara mereka sebagai imam a'immah, sebagai imam-imam, orang yang berada pada posisi terdepan menjadi termulia. Imam niku teng wingking utawa mangarep. Kita ngajen menjadi diikuti bukan mengikuti, dan kita doanya pun cita-cita dengan doanya itu menjadi imamul muttaqin. Sehingga bukan sekedar orang yang bertakwa kelas biasa, tapi berketakwaan kelas spesial, itu kelas imam. Surat Al-Furqan mengajarkan waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan aku imam bagi orang yang bertakwa. Sehingga bukan sekedar kualitas takwa biasa, tapi takwa kelas prima, kelas terdepan, sehingga menjadi imamnya orang yang bertakwa, pelopor ketakwaan, yang paling terdahulu dalam ketakwaan, yang paling tercepat dalam ketakwaan, sehingga dia menjadi pelopor, menjadi imam, menjadi pendahulu, menjadi ya ini orang yang diikuti oleh orang lain. Ah, Ibrahim sampai ke derajat imam dengan sebab apa? Dengan sebab dua sifat yang utama, as-sabru wal yakin. As-sabru wal yakin, kesabaran Nabiullah Ibrahim dan keyakinan. Dan Ibrahim telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Ibrahim memiliki kesabaran yang prima dan memiliki keyakinan yang utuh. Dan itu dimiliki oleh sekeluarga. Kisah Ibrahim dengan keluarganya Hajar Ismail. Ketika Ismail habis yakni lahir, Hajar habis lahiran, sehingga Ismail masih bayi, cenger, maka Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke lembah Mekah di tempat yang tidak ada pepohonan dan tidak ada sumber mata air. Diletakkan di sekitar Baitullah Al-Atiq, sekitar Baitullah yang belum dibangun waktu itu. Kemudian hanya ditinggali istilahnya kotaan kormo dari wadah kulit, ditinggali sekotak kormo dengan air, sewadah air yang disiapkan Ibrahim. Ketika air itu diminum oleh Hajar, air susunya lancar, menyusuinya lancar, tapi namanya persediaan diambil akhirnya habis. Sehingga airnya habis, mulai kehausan. Kemudian Ismail mulai menggeliat, mulai nangis, mulai dia gelisah, nangis. Dan bayangkan ketika kita hidup tanpa air, terangel-angel, rezeki mati sedinten mawon. Bae sat sumure jero kolai sat piye iki nang wisine kepiyer kepiyer kumbaba kepiyes pokoknya sat dari kabeh bingung tok isine pun niku nembe sedinten. Pas kalian padahal mastose saged tumbas aqua, tumbas galon, tumbas segala macam, nek perlu nggih adus nangge aqua. Pas kalian, tasih alternatif mesti kata. Lah niki Masya Allah, ini waktu itu Hajar Ismail ditinggal di situ. Terus Ibrahim mau pergi. Hajar dia bolak-balik tanya kepada Ibrahim ketika dia mulai pergi. Aina tadhhab ya Ibrahim? Pak Ibrahim, kamu mau kemana? Ibrahim bertenoleh. Sampai diulang berkali-kali mboten oleh, sampai pada kalimat pertanyaan Allah amaroga, wa Ibrahim, apa